Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan bab yang ke-22 terkait dengan permasalahan wakaf. Kita masuk pada permasalahan yang kedua, poin ketiga. Qala al-muallif salisan, yang ketiga, an yakuna al-waqfu ala birrin wa ma'rufin kal masajidi wal masakini wa kutubil ilmi wa nahwi dhalika. لأنه قربة إلى الله تعالى فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم. Yang ketiga, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf, permasalahan-permasalahan seputar wakaf adalah أن يكون الوقف على بر ومعروف. Wakaf yang dilakukan oleh seseorang itu harus berkaitan dengan yang kebaikan dan hal-hal yang ma'ruf lainnya, berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau membantu untuk terlaksananya bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti membangun masjid, demikian pula membangun tempat sarana pendidikan, demikian pula membangun jembatan yang itu akan dilalui oleh kaum muslimin untuk melaksanakan kegiatan aktivitas keseharian dan ibadah mereka, dan amalan-amalan wakaf yang baik lainnya. Kal masajidi, seperti pembangunan masjid. Wal masakini, pembangunan perumahan. Rumah-rumah yang dia bangun kemudian dia wakafkan. Siapa saja yang ingin tinggal di tempat tersebut gratis, karena itu wakaf lillahi azza wa jalla. Atau dia mewakafkan tanahnya, dia tidak mampu untuk membangun rumah, tetapi dia membebaskan sebidang lahan, 1 hektar untuk pemukiman. Siapa saja yang ingin membangun rumah di sana, silahkan, tanahnya gratis wakaf. Yang seperti ini juga sesuatu yang bir wa ma'ruf. Wa kutubil ilmi, atau dia mewakafkan hartanya, ini saya menginfakkan sejumlah uang untuk mencetak kitab yang ini, kitab-kitab ilmu, apakah itu terkait dengan kitab fiqih, akidah, kemudian kitab-kitab hadis dan yang lainnya, kutubul ilm, banyak sekali jenisnya. Dia wakafkan hartanya untuk mencetak kitab-kitab ini, atau dia mewakafkan hartanya untuk mencetak mushaf sehingga dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan dibaca oleh mereka. Wanahwi dzalika, atau wakaf-wakaf yang lain yang di situ merupakan bir wa ma'ruf, membantu kaum muslimin untuk menjalankan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qurbatun ilallahi subhanahu wa taala, karena wakaf itu merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk ketaatan. Fayahrumul waqfu 'ala ma'abidil kuffar. Dari sini diketahui bahwa haram hukumnya seorang muslim mewakafkan hartanya untuk pembangunan rumah ibadah orang-orang kafir. Oh, sudah saya sana wakaf sana. Untuk pembangunan apa? Pembangunan ma'abidul kufar, gereja dan yang semisalnya. Atau pembangunan-pembangunan agama-agama yang lain. Seorang muslim haram, tidak boleh. Karena wakaf itu merupakan upaya mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah Azza wa Jal dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau seorang muslim mewakafkan hartanya untuk membantu peribadatan mereka orang-orang kafir, ini bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka haram. Au li syira'in muharram, atau wakaf, mewakafkan hartanya untuk membeli sesuatu yang haram. Sesuatu yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Udah ini saya wakaf harta saya ini untuk pembelian, kalau di Medan disebut kibot, kalau di sini alat-alat orjen tunggal. Ah sudah, mungkin dana desa enggak cukup ini, saya wakafkan ini. Belilah untuk hiburan desa ini. Haram, tidak diperbolehkan. Karena wakaf fungsinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sementara alat-alat tersebut adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diperbolehkan. Terjadi pembahasan di sana oleh para ulama tentang mewakafkan harta, seorang muslim mewakafkan hartanya dalam perkara yang mubah. Bukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, mubah, sesuatu yang mubah, boleh, tidak sampai terjatuh pada hal yang haram. Juga bukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apa contohnya? Contohnya dia mewakafkan sebidang tanah di samping rumahnya bagi mereka-mereka yang sekedar ingin duduk ngobrol. Ngopi bareng sini, ada saya buatkan tempat. Gazebo, ini saya wakafkan. Enak, ngobrol santai di sini. Mubah. Boleh ataukah tidak? Hukum asalnya boleh. Mewakafkan sesuatu yang mubah, terjadi khilaf di antara para ulama, hukum asalnya boleh. Karena bukan satu bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Namun, bila hal itu kemudian terus menerus dan dijadikan sebagai sesuatu untuk melakukan ghibah, namimah dan yang semisalnya, maka yang seperti ini harus dihindari. Dia mewakafkan sebidang tanahnya atau dia membangun sebuah bangunan untuk acara kumpul-kumpul, acara reuni, ngopi bareng dan yang semisalnya. Kemudian digunakan tempat tersebut untuk sesuatu yang muharram. Maka al-wakif, orang yang mewakafkan tadi boleh mengambil tindakan. Walau itu sudah diwakafkan, enggak. Saya dulu mewakafkan ini untuk sesuatu yang mubah. Seiring waktu berjalan ternyata digunakan nongkrong oleh para pemuda di tengah malam. Kemudian mereka menghabiskan waktu main game di sana. Atau sebagian bahkan main judi online di sana. Haram, tidak diperbolehkan. Yang mewakafkan boleh mengambil tindakan tegas. Qala Rabi'an, yang keempat. Iza ta'attalat manafi'ul waqfi walam yumkinul intifa' bihi fayuba'u wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi. فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر أو كان دارا بيعت واشتري بثمنها دارا أخرى لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. Yang keempat, إذا تعطلت منافع الوقف, apabila kemanfaatan dari harta yang diwakafkan itu habis. Saat sholat sia-sia. Apa mungkin? Bisa jadi. Contoh. Seperti di tempat kita ini saja. Dulu, bagi mereka yang awal datang ke sini tahu bahwa masjidnya bukan yang sekarang kita duduk di sini. Saya sendiri juga belum tahu. Tidak menjumpai masjid pertama. Yang katanya di pinggir jalan sana. Atau sekarang asrama bujang. Sekarang itu masjidnya dulu. Thayyib. Asrama bujang. Itu dulu masjid. Sekarang jadi asrama. Beralih fungsi. Bolehkah yang seperti ini? Thayyib. Apabila masih dimanfaatkan. Kemanfaatan wakaf itu masih terus berlanjut. Maka enggak boleh dialih fungsikan. Dia masjid. Diwakafkan untuk masjid, sementara orang-orang masih menggunakannya untuk sholat. Tiba-tiba digunakan untuk tempat tinggal. Mereka masak di situ, makan di situ, cuci pakaian di situ, tidur di situ, aktivitas semua di situ. Ibaratnya rumah. Ini rumah atau masjid? Ya, pewakafnya mewakafkan untuk masjid. Kapan ingin sholat, ya sudah. Kita beres-beres, bersihkan, buat tempat supaya shof ada, sholat. Selesai itu, sudah. Alih fungsi, jadi rumah lagi. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena wakafnya adalah untuk masjid dan masih bisa diambil kemanfaatannya. Namun ketika seiring waktu berjalan, warga semakin banyak, butuh tempat masjid yang lebih luas, bangun lagi sekitar sebelahnya. Jaraknya enggak jauh, berdekatan 50 meter, 100 meter, enggak masalah. Bangun masjid yang baru, bangun masjid yang lebih besar. Jika yang mewakafkan masjid yang pertama tadi adalah pewakaf masjid yang kedua, masjid yang baru tadi, dan dia ingin bangunan-bangunan yang ada di masjid yang pertama tadi dibongkar, jendelanya, kusennya, kemudian pintunya, peralatan listriknya, apa saja yang mudah dibongkar, dipindah ke masjid yang baru, itu haknya, boleh. Namun ketika ternyata sudahlah itu bangunan lama, sekarang kita bangun yang baru lebih besar, kita inginnya lebih kokoh, lebih kuat, sehingga bangun masjid yang baru dengan biaya baru, sementara masjid yang lama tadi dibiarkan begitu saja tanpa diotak-atik. Ketika masjid yang lama yang baru ini jadi, masjid yang lama masih dipakai apa enggak untuk sholat? Tentunya enggak. Justru masjid buat masjid yang baru ini kenapa? Karena yang lama sudah tidak mampu menampung, sehingga pindah ke masjid yang baru, maka tersia-siakanlah kemanfaatan masjid yang lama. Tidak lagi dipakai untuk sholat jamaah, tidak lagi dipakai untuk sholat jumu'ah, tidak lagi dipakai untuk durus, tidak lagi kaum muslimin i'tikaf di sana, membaca Al-Quran di sana, zikrullah di sana. Habis kemanfaatannya. Yang seperti ini, maka boleh dialih fungsikan. Apakah untuk sarana pendidikan, ataukah bahkan untuk rumah, untuk asrama. Ya, seperti ini boleh. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan tidak bertentangan dengan tujuan awal dari wakaf itu. Kenapa? Karena ini sebabnya. Ta'attalat manafi'ul wakfi. Kemanfaatan dari wakaf yang semula diniatkan oleh pewakafnya sudah tidak lagi berfungsi. Sudah tidak lagi dijadikan sebagai masjid. Qala walam yumkinul intifa' bihi, dan tidak lagi memanfaatkan wakaf yang pertama tadi sebagaimana fungsi dari awal niat atau dari niat awal pewakaf. Tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk masjid. Jadikan asrama, asrama bujang kalau di tempat kita. Boleh. Fayuba'u wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi. Maka hendaklah wakaf yang pertama itu yuba', dijual. Dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Kalau memang pembangunan yang kedua ini sangat-sangat membutuhkan sebagian material dari pembangunan yang lama atau wakaf yang lama, enggak masalah dibongkar. Sebahagiannya dibongkar, dipindah ke masjid yang baru. Sebahagian material lagi bisa dijual, dijual. Wasurifat wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi. Dan hasil dari penjualan sebagian material tadi, kembalinya kemana? Digabung dengan uang yang digunakan untuk membangun masjid yang baru. Jadi tidak dimiliki oleh DKM-nya, tidak dimiliki oleh nazirnya, juga tidak kembali kepada pewakafnya, enggak. Karena sudah diwakafkan. Kembali kepada pembangunan masjid yang baru. Oh, ini kusen-kusennya masih bagus, bisa pindah di masjid yang baru. Dipindah. Masjid yang baru tadi dibuat ukuran kusennya yang sama. Demikian pula kipas angin-kipas angin yang ada. Ini masih bagus ini. Bisa dipindah untuk masjid yang baru. Pindah. Adapun kemudian ketika tidak ada yang mau menempat di situ, harus dibongkar. Kemudian kayu-kayunya bisa dijual, dijual. Kemudian perkakas-perkakas yang lain yang bisa dilelang, dilelang, dijual. Untuk apa uangnya? Digabung dengan uang untuk membiayai pembangunan masjid yang baru. Wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi. Fa in kana masjidan surifa thamanuhu fi masjidin akhar. Kalau ternyata yang lama itu wakafnya berupa masjid dan sudah ditinggalkan karena tidak muat bangun masjid yang baru, maka uang dari penjualan barang-barang yang bisa dijual dari masjid yang lama dialokasikan fi masjidin akhar, pada masjid yang baru. Aw kana daran bi'at wa ishtriya bi thamaniha darun ukhra. Atau yang diwakafkan dulu adalah rumah. Karena mungkin rumahnya di pinggir sungai, seiring terjadi pengikisan tanah, dikhawatirkan rumah itu bisa rubuh, akhirnya dibongkar, dijual materialnya. Dipindahkan wakafnya ke tempat yang baru. Penjualan dari rumah tersebut atau sebahagian kayu-kayunya, sebahagian materialnya digabung dengan uang yang disiapkan untuk membiayai pembangunan wakaf rumah yang baru. Lianna dzalika aqrabu ila maqsudil waqif, karena hal itu lebih dekat kepada maksud dan tujuan dari pewakaf yang pertama. Di tempat kita, masjid yang kedua belum lama dipakai, sudah enggak muat lagi. Pindah ke masjid yang ketiga ini. Nah, masjid yang kedua dia akan terbengkalai, akan hilang kemanfaatannya karena tidak lagi difungsikan sebagai masjid. Diambil alih, dialihkan fungsinya untuk tempat pendidikan. Boleh yang seperti ini. Walau terjadi khilaf di sana di antara para ulama, namun yang rajih ini boleh menjual wakaf yang lama karena sudah tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana semestinya, dijual untuk kemanfaatan yang lain yang semisal dengan tujuan dan maksud dari pewakaf, atau dialih fungsikan selagi masih bisa dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan, maka tetap dimanfaatkan tanpa harus dibongkar. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang, biiznillah.